Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia hari ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, mari kita mencoba memanfaatkannya untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Selama kita berada di bulan Syawal, masih ada kesempatan untuk melaksanakan 6 puasa 6 Syawal karena pahalanya yang begitu besar yang Allah sediakan kepada kita. Begitu juga jangan kita putus untuk tetap melakukan ibadah-ibadah serta rutinitas kebaikan sebagaimana yang coba kita biasakan selama kita berada di bulan Ramadan dan kita aplikasikan di bulan-bulan di luar Ramadan. Pembahasan kita pada hari ini memasuki surat Ar-Ra'd ayat 26 yang mencoba untuk menggambarkan kepada kita, Allah mencoba untuk memberikan kita gambaran dan motivasi bagaimana Allah sangat kasih kepada hambanya dan agar si hamba ini jangan lemah semangat di dalam kehidupannya. Mari coba kita perhatikan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit saja. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah di dalam ayat terdahulu membicarakan tentang kenikmatan surga, kemudian selanjutnya Allah iringi dengan keterangan bahayanya sifat-sifat ingkar terhadapnya, sehingga akan menyebabkan Allah murka dan menjatuhkan hukuman keras terhadap orang-orang yang berbuat tidak baik di dalam kehidupan ini. Maka di dalam ayat 26 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah memberikan gambaran mana yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Apa sikap-sikap kita yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Yang pertama, kita harus punya prinsip dan keyakinan bahwa Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, bahwa Allah akan meluaskan rezeki dan akan mampu untuk menyempitkannya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Ini adalah permasalahan utama di dalam kehidupan, bahwa rezeki, ya, keinginan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam bentuk materi, inilah yang menjadi fenomena kesibukan manusia pada saat sekarang ini. Setiap orang berusaha untuk tampil menjadi orang kaya. Setiap orang berusaha untuk tampil menjadi orang sukses, punya harta yang banyak, punya mobil yang banyak, punya kehidupan yang mewah dan glamor, hidup dalam keadaan selalu mengikuti tren dan mode yang berkembang. Inilah yang menjadi kejaran setiap, hampir setiap jiwa manusia di dalam kehidupan ini. Sehingga akhirnya usaha keras yang dilakukan tanpa didasari oleh landasan yang kuat, keimanan yang kokoh, sehingga pada saat dia gagal, dia kebingungan kenapa usaha kerasnya ternyata membuahkan kegagalan. Ini akan membuat seseorang menjadi stres. Namun di sisi lain ada juga orang yang terlalu sepele di dalam memandang rezeki, bahwa dengan keyakinan Allah satu-satunya sebagai pemberi rezeki, sehingga membuat dia tidak mau berusaha keras. Dan pada saat dia tidak mendapatkan rezeki, dia mempertanyakan kembali, kenapa sesudah saya beribadah ternyata rezeki yang saya terima tidaklah besar sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang di sekeliling saya. Satu hal yang harus kita pahami adalah, dan ini akan membuahkan ketenangan di dalam kehidupan, subhanallah, ini adalah salah satu cara Allah menenangkan jiwa kita dan berusaha untuk membahagiakan jiwa kita di dalam menjalani kehidupan ini, bahwa yang kita harus sadari benar, Allah yang memberikan rezeki dan Dia mampu memberikan dan meluaskan rezeki siapa yang Dia kehendaki dan mampu untuk menahan rezeki dari orang tersebut. Artinya bahwa rezeki itu tetap Allah yang memberikan, ya, kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada seseorang pun yang mampu untuk memberikan rezeki itu. Dan kalau Allah menghendaki, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahan rezeki itu dari diri kita. Inilah yang menjadi jawaban Ketika salah seorang sahabat ditanya kenapa dia begitu tenang menjalani kehidupan ini, maaf, bukan seorang sahabat, Hasan Al-Bishri, ya salah seorang ulama besar pada zamannya, dia mengatakan bahwa untuk apa saya sibuk-sibuk di dalam kehidupan ini? Saya berusaha dengan satu keyakinan bahwa kalau Allah menghendaki, tidak ada orang yang mampu menahan rezeki itu untuk datang kepada saya. Dan kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan rezeki itu kepada saya. Intinya adalah kita harus punya prinsip dan keyakinan yang kuat bahwa Allah lah satu-satunya pemberi, dan dengan diiringi dengan keyakinan bahwa kita juga diperintahkan untuk bekerja dan berusaha, karena itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang kita harapkan masukannya. Silakan ustaz. Iya. Ayat ini adalah jaminan bagi Allah, jaminan bagi kita yang Allah berikan rezeki. Cuman yang menjadi permasalahannya saat ini adalah mungkin kita akan melihat orang non-muslim diberikan juga rezeki. Maka rezeki yang mereka beri, yang mereka dapatkan itu sebetulnya rezeki mereka itu sama-sama rezeki dengan kita. Tapi apa yang menjadi membedakan dalam pemahaman, dalam pandangan Islam? Maka menurut Mutawalli Sya'rawi ataupun mufasir lainnya mengatakan rezeki yang diberikan kepada orang yang kafir itu adalah bukan menandakan karomah yang Allah berikan kepada ia, tapi itu disebut dalam bahasa usulul fiqhnya adalah istidraj. Istidraj ini artinya tadarruj. Tadarruj artinya Allah berikan sedikit demi sedikit. Apakah mereka beriman kepadaku, maka ketika mereka terus kufur kepadaku, nanti hari kiamat Allah akan seret dan Allah akan jadikan mereka itu bahan dari api neraka. Maka berbahagialah kita mendapatkan rezeki dari Allah bagi orang-orang yang beriman, karena rezeki yang kita dapatkan itu banyak atau sedikitnya itu adalah berdasarkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah karomah, maka kita harus dapatnya dengan ikhlas. Jangan kita lagi mengeluh terhadap yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu adalah ya hal yang lebih baik. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena kalau orang mengeluh, itu berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, itulah juga dimasukkan dengan kata lain bahwasannya orang ini adalah orang yang berbuat kerusakan, sebagaimana kerusakan itu terjadi pada ayat yang sebelumnya kita bahas sebelum hari ini. Maka dikatakan Allah berfirman selanjutnya, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata. Kata-kata wa farihu ini artinya dikaitkan dengan orang-orang kafir pada saat itu yang berada di Mekah. Mereka senang dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia inilah yang memutuskan kehidupan mereka tentang akhirat. Terlalu banyak pengaruhnya. Padahal Allah sudah menggambarkan kehidupan dunia itu adalah merupakan kesenangan, yang mana kesenangan itu sifatnya sementara waktu. Mana yang kita kejar? Tentunya kesenangan yang membahagiakan kita tidak saja di dunia, tapi di akhirat juga kita akan mendapat dan menikmatinya. Maka berbahagia sekali lagi kepada kita dengan apa yang kita dapat. Karena kalau Allah itu adalah maha tahu. Maha tahunya dalam arti kata, kalau kita mendapatkan lebih, jangan-jangan kita tidak bersyukur kepada Allah. Bisa menjadi kufur. Maka semua yang Allah berikan itu adalah betul-betul Allah jaga rahmat itu supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja saudara. Iya, Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul, terutama sekali ketika menafsirkan wa farihu bil hayati dunya. Ketika ada sebahagian orang yang mencoba untuk mencari kebahagiaan di dalam kehidupannya ini, namun sangat disayangkan bahwa kebahagiaan itu bersifat sangat temporal, ya, temporal. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan hakiki. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar kepada kita. Yang dikatakan hak kebahagiaan yang sebenarnya itu seperti apa? Jawabannya seperti ini. Kalau kita mencoba untuk mencari kebahagiaan di dalam makanan, ya, kita lapar, ya, kita makan itu satu hal yang sangat membahagiakan. Akan tetapi, kalau kita mencoba untuk menghabiskan makanan itu sendiri, juga tidak, kita tidak akan mampu. Perut kita punya keterbatasan, ya. Perut kita punya batasan untuk dimasukkan makanan di dalamnya. Berapalah? Paling kenyang kita, paling mampu kita cuma hanya bisa makan 2 piring. Berikut dengan lauk pauknya, itu pun tidak bisa sekali makan semua lauk pauk. Oleh karena itu, setelah kita kenyang, maka kebahagiaan yang hakiki yang bisa kita dapatkan, makanan yang berlebih dari kita, kita berikan kepada orang lain. Ya. Kita juga bisa merasakan bahwa di dalam kehidupan ini, suatu hal yang menyenangkan bagi seseorang adalah bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Anaknya minta jajan, dia berikan. Istrinya minta uang belanja, bisa dia berikan. Mertuanya pecah kacamata mereka, bisa dia gantikan. Ini suatu hal yang sangat menyenangkan kepada kita. Oleh karena itu, makanya di dalam kehidupan ini, kebahagiaan yang hakiki itu adalah bukan untuk kepentingan diri sendiri. Perut kita hanya sejengkal saja, tidak bisa dimasukkan semuanya. Oleh karena itu, kita akan sangat berbahagia setelah kita cukup mencukupi kebutuhan perut kita, kita mampu mencukupi kebutuhan orang lain. Kita juga punya keterbatasan kebutuhan. Kalau sudah punya pakaian, ya, kita sudah merasa sangat puas, ya. Setelah itu, kita akan mampu lebih terpuaskan lagi pada saat kita mampu memberikan pakaian kepada orang lain. Begitu juga dengan hal lainnya. Jadi sebenarnya kebahagiaan hakiki di dalam kehidupan ini, kalau kita coba untuk mengurut-urutnya sampai kepada satu pemahaman bahwa sebenarnya kehidupan yang kebahagiaan hakiki itu adalah pada saat kita mampu berbagi dengan orang lain. Inilah yang diperintahkan oleh agama. Makanya di dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam ayat yang senada tapi menambahkan mengatakan Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang meluaskan rezeki dan mampu menahannya, akan tetapi bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya, mampu berbagi kepada orang lain, mampu memberikan perhatian sosialnya kepada orang lain, maka Allah akan memberikan harta yang jauh lebih banyak, kebahagiaan yang jauh lebih menyenangkan. Mari kita coba rasakan kembali, dan mari kita coba pikirkan kembali bahwa memang sebenarnya di dalam kehidupan ini banyak yang kita lakukan dan banyak kebahagiaan yang belum kita bisa dapatkan karena memang kita masih memikirkan diri kita sendiri. Pada saat kita berbagi, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada kebahagiaan yang selama ini kita rasakan. Ini saya dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendengarannya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.